Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan menyampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan silsilah perjalanan Yaumul Akhir, perjalanan kita untuk menuju pada kampung, yakni akhirat. Kita memiliki dua alam kehidupan, yakni kehidupan dunia yang sekarang ini dan kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan Yaumul Akhir. Kemudian di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, itu ada namanya alam barzakh. Barzakh yang artinya adalah pemisah. Yaitu pemisah untuk menantikan antara setelah keluar dari dunia dan akan masuk kepada kampung akhirat. Maka dia berada di alam barzakh. Ini alam penantian sampai nanti manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang manusia ada alam barzakh sampai nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masuk ke alam barzakh maka diawali dari al-maut. Ini datangnya kematian yang akan mengakhiri, yaitu kehidupan kita di dunia. Dan al-maut lawan dari al-hayah. Al-maut, kematian lawan daripada kehidupan. Dan al-maut maknanya adalah itu diam, tidak bergerak, sehingga orang yang mati dia tidak memiliki gerakan, dia diam. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah mengistilahkan tidur pun dengan kematian, sehingga karena orang tidur dia dalam posisi diam. Sungguhnya Allah katakan di dalam ayat, wa huwa alladhi yatawaffaqukum bilaili. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di waktu malam. Itu memegang ruhnya di waktu dia tertidur. Kalau Allah kehendaki dia mati, Allah tahan sehingga selamanya dia tidak akan bangun lagi. Kalau Allah kendaki, Allah akan kembalikan rohnya sehingga dia kembali ini hidup lagi. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut fayursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yang telah mematikan jiwa atau mewafatkan atau memegang jiwanya ketika dia saat kematiannya. Dan orang belum mati, jiwa itu fi manamiha ketika waktu tidurnya, Allah kembalikan lagi sehingga dia mengalami kehidupan lagi. Kematian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak ayat dan hadis Rasulullah SAW, adalah perkara yang pasti akan terjadi dan menimpa siapapun. Baik orang yang mulia atau orang yang hina. Baik orang-orang yang mereka berkuasa dengan segala kekuasaannya maupun orang-orang yang mereka enggak punya apa-apa. Tidak ada seorang pun yang dia sanggup untuk menghindar dari kematian. Kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu pasti akan hancur binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Sebagai akhir daripada kehidupan di dunia sekarang ini, yang dunia ini merupakan darul amal, kampung tempat kita bekerja, yaitu beramal, dan beramal sampai nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika katham famulaqi. Wahai manusia, sekarang ada orang-orang yang bekerja keras. Wahai manusia, Anda sekarang ini posisinya adalah orang bekerja, beramal, dan nanti pasti Anda akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kerja kita akan dihargai oleh sempurna, dihargai dengan sempurna Allah Ta'ala, direkap dengan sempurna. Saat kelak kita menghadap Allah Ta'ala, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sungguhnya disempurnakan pahala seorang itu kelak dari kiamat, yang tidak ada terzalimi sama sekali. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pembalasan dengan sempurna hanya akan didapatkan kelak dari saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapapun akan mengalami kematian. Nabi mati, Abu Jahal juga mati. Musa mati, Fir'aun juga mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mengalami kematian ya Rasulullah sallam, sebagaimana juga mereka akan mengalami kematian. Yang tidak meninggal hanyalah Allah Ta'ala. Sehingga Nabi dalam doanya di antaranya mengatakan, A'udhu bi'insatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamut wal insu wal jinu yamutun. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan kemuliaanmu, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau, alladhi la yamut. Engkau zat yang tidak akan mengalami kematian. Sedangkan wal insu wal jinu yamutun, sedangkan manusia dan jin, semuanya akan mengalami kematian. Manusia di dunia ini telah ditentukan oleh Allah ajalnya, dan bahkan telah ditentukan rezekinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ajal-ajal manusia. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan di antaranya juga, inna ruhal qudus nafatha firaumi annal insana lan yamut hatta yastakmila rizqu wa ajaluh. Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa manusia itu tidak akan mati sampai sempurna jatah rezeki dan ajalnya. Lalu bagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah rezeki dan kehidupan manusia? Fattaqullaha, tetaplah Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara Anda mencari rezeki. Jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki membuat Anda mencari jalan pintas untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bagaimanapun dia akan lari dari kematian, tidak akan mereka bisa lepas dari kematian. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah sungguhnya manusia, bagaimanapun kalian lari dari kematian, maka kematian pasti akan menjumpai kalian. Bahkan walau kuntum fi buruj musayyadah, sekalipun dia itu berada di benteng yang sangat kokoh, kematian enggak bisa diajukan, enggak bisa diundurkan. Walikulli ummatin ajal. Setiap orang atau setiap umat ada batas ketentuannya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dan apabila ajal itu telah datang, maka tidak bisa diundurkan sesaat walaupun ataupun dimajukan saat. Ummu Habibah yaitu istri Nabi Sallam, putrinya Abu Sofyan. Dia pernah berdoa dengan doa, Allahumma amta'ani bi zawji Rasulillah wa bi abi Abi Sofyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah. Ya Allah, berilah aku kenikmatan dengan bisa berpanjang-panjang bersama dengan yaitu suamiku Rasulullah, dengan ayahku Abu Sufyan, dan dengan saudaraku Muawiyah. Kata Nabi, laqad sa'alta Allah li ajalin maqrubah wa ayamin ma'dudah wa arzakin maqsumah. Sungguh laqad sa'altillah, sungguh Anda wahai Ummu Habibah telah meminta kepada Allah dengan ajal yang telah ditetapkan Allah, dengan hari yang telah ditentukan oleh Allah, dengan rezeki yang telah dibagi oleh Allah. La ya'jila syai'an qabla ajali. Allah tidak akan pernah menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Wa la yu'akhirallahu syai'an ba'da ajali. Allah tidak pernah mengakhirkan sesuatu setelah ini datang ketetapannya. Walau kunti salatillaha ayu'idaki min adabin nar wa adabi fil qabri kana khairan wa afdal. Seandainya engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, dari azab kubur, itu lebih baik dan lebih utama. Kematian termasuk perkara gaib yang tidak seorang pun mengetahui, yang merupakan bagian pada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Kematian termasuk ilmu gaib, yang kunci-kunci ilmu gaib itu hanya di sisi Allah yang mengetahuinya. Sehingga dalam ayat Allah katakan, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa matatri nafsun madha taksibu ghadan wa matatri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabirun. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang as-sa'ah. Kapan terjadi kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan sekalipun malaikat Jibril tidak mengetahui. Dan demikian pula tentang turunnya air hujan, seberapa kadarnya, titik jatuhnya, hujan rahmat atau hujan azab, semua yang tahu dan hanya Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham, apa yang dirahim, bukan sekedar yaitu jasadnya, tapi juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan janin, ajalnya, kemudian bahagia celakanya, semuanya adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Demikian pula wamatri nafsun madza taksubu ghadan, tentang apa yang dilakukan besok. Orang bisa merancang, merencana, mengagenda tentang apa yang dilakukan besok, akan tapi memastikan besok bisa begini, maka itu adalah hanya Allah yang tahu. Berapa banyak orang mereka membuat rancangan dan kemudian rancangan itu tinggal rancangan, orangnya telah dipanggil Allah Ta'ala. Wamatri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan manusia tidak tahu di mana dia akan, di bumi mana dia akan meninggal. Semuanya adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menjelaskan dalam hadis, "Idza aradallahu qabda ruhi atti bi ardin ja'alahu fiha hajah." Jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat, Allah jadikan orang itu punya hajat ke tempat tersebut. Ini juga merupakan bagian peringatan setiap kita. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Anda melangkahkan kaki ke arah yang akan mengundang kedurakaan Allah Ta'ala, ke tempat-tempat maksiat, maka renungkanlah, jangan-jangan tempat yang Anda tuju itu adalah tempat kematian Anda. Karena idza aradallahu qabdha ruhi abdi bi ardin ja'ala lahu fiha haja. Karena Allah menghendaki akan mencabut nyawa seseorang, Allah itu Allah akan jadikan orang itu memiliki hajat kebutuhan ke tempat tersebut. Maka pastikan langkah-langkah Anda ke suatu tempat adalah tempat-tempat yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat-tempat ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap kita merenungkan hal seperti ini, insyaallah akan selamat dari melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang kita khawatirkan justru di tempat itulah kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia menjelang kematiannya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dan Nabi-Nya SAW, malaikat akan berdatangan dalam rangka untuk menyambut dan mencabut nyawa setiap orang. Allah akan mengutus malaikat untuk mendatangi seorang yang akan dicabut nyawanya. Wa wal qahiru faqa ibadi wa yursilu alaikum hafadatan. Allah berkuasa di atas segala para hambanya sehingga para hamba semuanya di bawah kekuasaan Allah secara mutlak. Tidak ada yang sanggup untuk menentang dan menghindar dari ketetapan Allah Ta'ala. Dan Allah akan mengutus kepada kalian malaikat yang menjaga hatta idza jaa ahadakumul maut, hingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Maka malaikat pencabut nyawa yang merupakan utusan Allah akan mencabut nyawanya, dan mereka tidak akan pernah meremehkan berkaitan dengan tugas pencabutan nyawa dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW terangkan bagaimana saat manusia akan dicabut nyawanya. Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia telah itu akan meninggalkan dunia dan akan masuk ke kampung akhirat ini saat menjelang kematiannya, maka malaikat turun dari langit. Malaikat yang turun dari langit ini biyudul wujuh, wajahnya putih berseri. Ka'anna wujuhahum asyamsu, seakan-akan wajah mereka adalah matahari yang bersinar, sehingga ceria dan sangat menyenangkan, menggembirakan. Ma'ahum kafanun min akhwanil jannah, bersama dengan malaikat ini adalah kafan dari kafan-kafan surga. Wa hunutun min hunutil jannah, dan kapur dari kapur surga, wangian surga, sehingga kafan yang berbau sangat wangi. Hatta yajlisu minhu madda basarihi, yang malaikat ini berdatangan duduk sepanjang mata memandang, menunggu saat datangnya ajal. Dan ketika ajal telah datang, summa yaji'u malakul maut alaihi salam, datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul, hingga malaikat maut itu duduk di sebelah kepalanya dan mengatakan, ayyatuhan nafsu tayyibah, ay al-mutmainnah, wai jiwa yang baik, dan berat yang lainnya dengan ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, wai jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Karena di dunia selama ini dia orang yang baik, dia berakidah yang lurus, beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, jiwanya baik, bukan jiwa yang kotor, tapi jiwa yang tuh dibuat tenang, tenang dalam beribadah kepada Allah, tenang dalam mentaati Allah, tenang dalam dia berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, jiwanya tenang. Sehingga dia pun dipanggil dengan panggilan, ya ayat Tuhan nafsut tayyibah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ila maghfirati minallahi waridwanin, keluarlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Allah ketika merangkat tentang kehidupan dunia dengan segala tamsilnya, Allah katakan wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu hanya ada satu azab yang pedih. Yang kedua, ampunan Allah dan keridhaan Allah taala. Maka kita manusia dalam perjalanan kita di dunia sekarang ini, kita seakan orang melangkahkan kaki kemana kita akan tujukan langkah kaki kita. Apakah langkah kaki kita itu menuju kepada azab Allah yang pedih, atau melangkah menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyawa seorang mukmin fatakhruju tasilu kama tasilul qatri kama tasilul qatratu min fisqa. Maka nyawa itu keluar sebagaimana keluarnya tetesan air dari ceret, keluar dengan sangat mudah, kemudian ditangkap malaikat, dimasukkan ke kain kafan yang wangi, kemudian dibawa ke atas, naik ke langit, dan setiap pintu langit, ini malaikat penjaga pintu langit, yaitu mengatakan rohnya siapakah yang sangat wangi ini, disebutkan rohnya si Fulan dan Fulan bin Fulan, sampai kemudian naik ke atas ke langit ketujuh, kemudian dicadar si di Iliyin, kemudian dikembalikan lagi ke dunia, kan dia harus yaitu ke alam barzakh. Sebaliknya, wa innal abdal kafir, apabila hamba itu hamba yang kafir, wa fi riwayatin al fajir, atau hamba yang fajir, yang durhaka, kafir atau pendurhaka, orang yang mereka selalu durhaka kepada Allah taala, idza kana fi kitabi minal akhirah wa ikbari minad dunya nasallami ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun syidadun. Dan apabila hamba yang akan mati adalah hamba yang kafir, fajir, dia ketika menjalankan kematiannya akan meninggalkan dunia dan masuk ke alam akhirat, turunlah para malaikat dalam bentuk ghiladun syidad, dalam bentuk malaikat yang sangar, keras, bengis, yang wajahnya itu adalah hitam, sawatil wujuh, wa ma'hum al-musuh, bersama adalah kain kafan yang berbau busuk dari api neraka. Fayajlisuna minhum maddal basar. Malaikat duduk sepanjang mata. Sehingga betapa sangat menakutkan, mengerikan. Suasana menegangkan, mencekam. Bagi orang yang akan meninggal melihat malaikat yang seperti itu. Setelah datang saat kematiannya, thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Lalu datangnya malaikat maut yang duduk di sebelah kini kepalanya. Dan malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatillah, ila sakhati minallah wa ghadab. Wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang khabithah, yang menjijikan, sebagaimana di dunia dia hidup dalam kondisi menjijikan, bergelimang dalam kesyirikan atau kekafiran atau kemunafikan atau senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga jiwa yang menjijikan, kotor, najis, keluarlah menuju kepada kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Maka jiwanya pun berantakan di jasad. Fatafarraqa fi jasadi. Jiwanya pun berantakan di jasad. Fayantazi'uha kama yuntaza'ul as-sufud. Dan jiwa itu mesti dicabut sebagaimana dicabutnya ini besi yang bercabang-cabang untuk manggang ikan. Besinya bersayap-sayap. Kemudian dimasukkan ke kapas yang basah, bulu yang basah. Minasufu fil mablul, ini bulu yang basah, lalu ditarik. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana akan memutuskan, ini urat-uratnya, memutuskan saraf-sarafnya. Ini pada orang-orang yang mereka mati dalam keadaan kafir, fajir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian ketetapan yang telah Allah pastikan pada setiap hamba, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, walaupun dia jenderal yang selalu bisa mengusir pasukan ketika perang, walaupun dia dokter spesialis yang senantiasa bisa mengobati orang datang dengan bawa penyakit kematian, bawa penyakit yang akan mengancam pada kematian, sembuh di tangan dokter, kemudian atau dia orang kaya yang bisa selalu menolak datangnya orang yang akan memadharati, menyengsarakan dia dengan menyuap, dengan hartanya. Tapi kematian gak ada yang bisa menolak. Jenderal, dokter, konglomerat, semuanya ketika al-maut datang, tidak ada seorang pun yang bisa menolak datangnya kematian tersebut. Falaula idza balaghadil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nanu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kenapa jika nyawa telah sampai di tenggorokan dan kalian saat itu menyaksikan dan kami lebih dekat kepada orang itu dibandingkan kalian, tapi kalian tidak melihat malaikat-malaikat Allah yang sudah siap untuk mencabut nyawa manusia yang jaraknya lebih dekat dibandingkan orang yang di samping kanan kirinya, tapi mereka tidak melihat. Dan sebagaimana pula dikatakan Allah, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ketahuilah, saat nyawa Anda telah sampai di tenggorokan dan dikatakan siapa yang sanggup untuk meruqyah sehingga tidak jadi mati, dia kembali hidup. Dan dia telah ketika terasa, ketika dia telah yakin bahwa dia akan berpisah dengan dunia. Dan ketika betis bertaut dengan betis, yang dia saat itu, hari itu dia akan menghadap Allah, dia akan berpisah dengan dunia. Ini manusia yang pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saat menjelang kematiannya dia berada dalam suasana gembira dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mereka dalam kondisi durhaka, dia dalam ketakutan saat menjelang kematiannya. Seorang mukmin yang istiqamah seperti yang digambarkan Allah di dalam ayat, saat menjelang kematiannya, saat malaikat mereka berdatangan turun untuk menyambut nyawa kematiannya, dicabutnya nyawa, Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah. Rabbunallah, ungkapannya menunjukkan keimanan secara utuh, bahwa dia adalah hamba yang siap mempercayai semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hamba yang siap untuk menghidupkan semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Hamba yang dia akan hidup 24 jam dengan nilai-nilai keimanannya. Ini kalimat ungkapan Rabbunallah. Bukan sekedar berkeyakinan tentang Allah Ta'ala. Thummastaqamu, kemudian dia istiqamah. Tegak lurus. Dia sebagaimana tekad awalnya untuk senantiasa taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka dalam kehidupannya seperti itu, dia benar-benar senantiasa menjaga keimanannya, tidak membelok ke kanan dan ke kiri. Dia tidak tenggelam dalam lautan syahwat maupun syubhat. Dia lurus istiqamah di atas siratal mustaqim. Saat menjelang kematiannya, malaikat akan turun dan menegaskan, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Apa yang ditakutkan seorang mukmin ketika dia bersama dengan Allah? Apa yang disedihkan seorang mukmin ketika dia mendapatkan ganti yang berlipat-lipat di setiap apa yang hilang dari dia? Sehingga seorang mukmin di dunia orang paling merasakan ketenangan dan kebahagiaan jauh dari al-khawf wal-husn. Jauh-jauh dari penyakit-penyakit galau, gelisah, takut, dan kesedihan. Wa absyuru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikan kabar gembira bagi mereka surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Seorang mukmin dia akan mendapatkan sebagaimana di akhirat kelak mendapatkan jannatul akhirah, dan sesungguhnya dia pula telah dijanjikan jannatul dunia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika menerangkan ayat innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang mereka berbuat baik berada dalam kenikmatan na'im, wa innal fujara lafi jahim, dan orang mereka berbuat fajir, orang durhaka, mereka berada dalam neraka jahim. Kata beliau, jangan Anda sangka bahwa na'im dan jahim itu hanya di akhirat kelak, jannatu na'im dan neraka jahim. Akan tapi na'im dan jahim fidauri salaf, di tiga kampung. Fidari dunia, wa daril barzakh, wa yani daril qarar, kampung dunia, kampung barzakh, dan tempat kekekalan abadi, yaitu kampung akhirat. Di dunia ada jannatul dunia. Di barzakh ada jannatul barzakh, dan di akhirat ada jannatul akhirah. Jannatul dunia, seperti yang diungkapkan oleh para ulama, adalah al-qona'ah, qona'atul qalbi, hati yang qona'ah, jiwa yang tenang, dada yang lapang, itmi'nanul qalbi, wangsiraku sadri, ini kebahagiaan yang mereka rasakan, yang ini merupakan buah daripada keimanan dia kepada Allah dan amal saleh yang dia lakukan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, dia beramal saleh dan dia mukmin, Allah akan hidupkan, benar-benar kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Al-hayatu thayyibah, kata para ulama, ini al-hayatu sa'adah. Ini kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia itu bukan karena banyaknya harta, tingginya jabatan, tenarnya nama. Akan tapi al-hayatu thayyibah, al-hayatu sa'adah, kata para ulama adalah itmi'nanul qalbi wangsiraku sadri. Tenangnya hati dan lapangnya dada. Itulah al-hayatu thayyibah. Ungkapan-ungkapan para ulama tentang jannatu dunia ada dalam beberapa ungkapan para ulama, di antaranya Syaikhul Islam beliau pernah mengungkapkan dengan ungkapan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang dia tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Dalam ungkapan yang lainnya, seorang ulama mengatakan masakinu ahli dunia, orang yang betul-betul dikatakan miskin dari kalangan ahli dunia, bukan orang yang mereka tidak memiliki perabot rumah tangga, perabot kehidupan di dunia, tetapi yang betul-betul dikatakan miskin dari kalangan ahli dunia adalah orang-orang yang mereka itu kharaju minad dunya walam yadhuqu athyaba ma fiha. Orang yang mereka sampai matinya meninggalkan dunia tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, yang paling enak, yang paling nyaman dia dapatkan. Apa itu ketika ditanyakan ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah, hati yang dia mengenal, hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang dia bisa merasa nyaman bersanding dengan Allah. Ini orang yang mereka bisa merasakan kehidupan dunia dengan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun para ini pecinta dunia. Orang-orang mereka kumpulkan harta dan mereka kumpulkan jabatan, mereka tenarkan nama agar bisa menikmati di dunia ini yang paling nikmat. Tapi ternyata mereka sampai matinya enggak pernah bisa meraih kenikmatan puncak kenikmatan. Apa itu punya kenikmatan? Mengenal Allah Ta'ala. Tidak akan menikmati puncak kenikmatan kecuali mereka yaitu mengenal Allah, mencintai Allah, karena bersama Allah adalah kenikmatan yang paling puncak. Tidak akan meraih kenikmatan ini kecuali orang mereka betul-betul mengenal Allah dan mencintai Allah SWT. Sehingga mereka mendapatkan jannah atau dunia. Sebagian mereka mengatakan, lau ya'lamul muluk, wa abna'ul muluk, mananu fihi la jaladuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui yang sedang kita rasakan ini, niscaya mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Akan tapi bagaimana mereka akan bisa merampas dengan pedang-pedang mereka, sedangkan semuanya dirasakan di dalam hati manusia. Seorang mukmin, mereka menjalankan kematiannya, benar-benar mereka berada dalam, yaitu kegembiraan, kebahagiaan, dengan kabar gembira dari malaikat yang disampaikan kepada mereka, sehingga juga digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita sampaikan insyaallah pula, idza man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Ketika mendengar perkataan ini, Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya Rasulullah, karahiyatul maut, kuluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, berkaitan dengan kebencian pada kematian, kita ini orang yang benci dengan kematian. Semua kita benci dengan kematian, ya Rasulullah. Kata Nabi, laisa dzak, bukan begitu ya Aisyah. Tetapi orang yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala, ketika menjalankan kematiannya, akan disampaikan kabar gembira tentang rahmat Allah, ampunan Allah, tempat yang akan dia tempati, sehingga dia pun benar-benar merasa bergembira dan segera ingin bertemu dengan Allah SWT. Sebagaimana orang kafir atau fajir menjelang kematiannya disampaikan kabar yang menakutkan tentang murka Allah, tentang yaitu kemarahan Allah, tempatnya akan mereka tempati, maka mereka pun benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir saat menjelang kematiannya, mereka dihinakan oleh malaikat, ditampar oleh malaikat, dicabut dengan cara yang kasar. Innal ladzina tawaffahumul malaika dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang mereka dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan zalim, mendzalimi diri sendiri, malaikat mengatakan, kamu ini di mana? Kok sampai meringkuk di jahanam? Sampai kalian dalam penderitaan? Mereka mengatakan, kuna mustadafina fil ardi, kami ada orang yang lemah di muka bumi. Lemah? Maksudnya adalah lemah. Ini mereka dikuasai, mereka ditekan, mereka tidak menunjukkan kekuatan imannya, mereka lemah. Orang-orang mereka mengikuti perintah orang-orang yang menguasai dia. Kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah. Kenapa kamu tidak hijrah? Bukankah bumi Allah itu adalah luas? Fatwa jirufiha, yang guna kamu bisa hijrah di dalamnya. Mereka lah orang-orang yang tempat tinggalnya adalah jahanam, dan jahanam sejelek tempat kembali. Alhamdulillah, ayat yang serupa sangat banyak di dalam ayat-ayat yang lainnya yang digambarkan oleh Allah SWT. Bagaimana Allah menggambarkan buruknya perlakuan malaikat saat mencabut nyawanya orang-orang kafir, orang-orang mereka durhaka. Dan yang jelas, kematian ada sakratul mautnya. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Dan pasti sakratul maut itu pasti akan datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah saat yang kalian selalu dalam keadaan lari. Sakaratul maut, yaitu orang yang mereka itu muskir, orang yang mabuk. Orang mabuk itu akalnya dia hilang. Sakaratul maut, itu saat yang sampai menghilangkan akal manusia. Orang yang hilang akalnya itu bisa dalam kondisi dia itu sangat marah, kemudian sangat senang, kemudian dikuasai oleh sakit yang sangat luar biasa, bisa kemudian akalnya hilang. Atau karena mabuk. Sakaratul maut, tekanan-tekanan yang sangat kuat, membuat orang terkadang akalnya itu hilang, kontrol. Karena tekanan sakaratul maut yang sangat kuat. Maka Nabi mengajarkan kita berlindung kepada Allah dari beratnya sakaratul maut, dan meminta kepada Allah agar diringankan sakaratul mautnya. Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankan untuk kami ya sakaratul maut. Karena sakaratul maut perkara sangat, yakni berat, sangat luar biasa. Manusia, ketika mereka saat menjelang kematiannya atau datang saat kematiannya, mereka berangan-angan seandainya mereka bisa kembali ke dunia untuk mempersiapkan atau untuk menyiapkan bekal yang bisa menyelamatkan ketika menghadap Allah Ta'ala. Tapi ini angan-angan yang sudah terlambat, karena telah banyak peringatan-peringatan yang mengingatkan kepada mereka, dan mereka abaikan, mereka lalikan begitu saja. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatan huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila telah kedatangan maut di antara mereka, mereka mengatakan rabbi irji'un, ya rab, kembalikan umur kematian, kembalikan umur kehidupanku ya Allah. Apa tujuan mereka minta dikembalikan umur kehidupannya? Tidak ada lain kecuali satu perkara, untuk satu perkara, yaitu la'ali a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh apa yang aku dulu tinggalkan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak akan bisa, tidak akan diwujudkan impian dia. Di balik mereka itu ada ucapan mereka semata. Di balik itu ada alam barzah. Sampai nanti dia akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bukan saatnya taubat. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin taubat sebelum datangnya ini sakaratul maut, karena pintu taubat ditutup ketika nyawa yughargir, telah sampai di ini tenggorokan manusia. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sungguhnya Allah akan menerima taubatnya para hamba saat ketika ini sebelum mereka itu mengalami yughargir, nyawa telah sampai di tenggorokan. Adapun saat itu maka sudah tidak lagi beriman, tidak lagi bermanfaat ini keimanan mereka. Ketika mereka telah itu yugharghir, nyawa telah sampai tenggorokan, maka taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwatubillah rahiman wa rahimakumullah, yang mesti kita waspadai bahwa saat yang paling menakutkan, saat yang paling kritis, penuh dengan tekanan, membuat manusia itu bahkan bisa tidak tersadarkan diri, saat-saat yang paling genting ini, iblis, syaitan, hadir, berjuang mati-matian, karena ini saat terakhir. Kalau dia berhasil dari berhasil, kalau dia gagal berarti gagal. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kuli syai'in min sya'ni. Syaitan akan hadir, mendatangi kalian dalam segala suasana, dalam segala keadaan. Semua ketaatan akan dihalangi, akan dihadiri syaitan untuk menghalanginya. Ketaatan akan dihalanginya, maksiat akan didorong. Dan saat sakaratul maut yang paling menentukan dia untuk menyeret hamba ini, dia untuk dia sesat atau dia kemudian tetap istiqamah lurus. Sehingga doa yang senantiasa diucapkan seorang mukmin layaknya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa agar Allah tetapkan hidayah. Doa agar Allah tidak mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Saat menjelang sakaratul maut, di antara riwayat yang berkaitan dengan ini adalah di antara riwayat Imam Ahmad dari Abdullah ibn Ilm Ahmad, yaitu di anaknya Imam Ahmad ibn Abdullah, yang menceritakan tentang kematian atau saat menjelang kematian ayahnya. Saat itu ayahnya sedang dalam keadaan sakaratul maut. Lalu tahu-tahu di antara sadar dan tidak sadar terucap kalimat la ba'du la ba'du. Diulang-ulang oleh Imam Ahmad. Ketika saat tersadarkannya, kata sang anak, ya abati, ayo syai'in yabtu minka, wai ayahanda, wai ayahku, apa yang telah kau ucapkan itu? Kata sang ayah, nak, sungguhnya itu syaitan berdiri di sisiku sambil menggigit ujung bajunya, dan dia mengatakan, ya Ahmad, futtani. Ya Ahmad, engkau telah selamat dariku. Kata Imam Ahmad, lah ba'du. Sebelum setelah ini. Dia masih dalam, yaitu upaya penyesatan syaitan. Apa tujuan iblis mengucapkan kalimat, ya Ahmad, futtani. Ya Ahmad, engkau telah selamat dariku. Untuk menimbulkan ujub. Untuk menimbulkan perasaan ujub. Dalam di Imam Ahmad. Yang kalau kemudian muncul ujub ini akan bisa menghancurkan amal-amal dia. Akan bisa merusak amal-amalnya. Sehingga iblis tidak akan pernah berhenti sampai di detik terakhir kehidupan manusia. Disinilah pentingnya akidah seorang mukmin. Sehingga bagaimana dia betul-betul kokoh, teguh di atas ini agamanya. Di saat yang paling genting, yang tidak tersadarkan diri. Yang rata-rata orang ketika menjelang kematiannya, itu yang justru keluar adalah kebiasaan yang biasa mereka lakukan. Maka orang yang mereka memiliki kebiasaan buruk. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menceritakan tentang orang-orang mereka menjelang sakaratul maut. Ketika ditalkin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang keluar kalimat-kalimat yang justru aneh, sekak, pemanya keluar kalimat yang biasa dia lakukan setiap harinya. Orang mereka biasa minum, biasa mendem, orang yang biasa mereka melakukan keburukan-keburukan, dikhawatirkan itu yang akan justru keluar saat itu mereka menjelang ini kematiannya. Kita tutup kajian kita ini dengan sebab-sebab orang mengalami su'ul khatimah sehingga dia akan bernasib buruk ketika di alam barzakh kelak. Di antara sebab yang pertama adalah fasadul i'tiqad, rusaknya i'tiqad. Rusaknya akidah ini akan sangat bisa membawa seorang su'ul khatimah karena orang mereka rusak akidahnya, merasa di atas petunjuk yang lurus. Rusaknya akidah, dia sangka di atas al-haq, di atas kebenaran. Dan dia tertipu syaitan sampai demikian, ini sampai menjelang kematiannya. Dan orang-orang yang mereka berada dalam kondisi seperti ini, seperti yang dikatakan Allah dalam ayat, orang mereka paling merugi amalnya adalah orang mereka, alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya, wa hum yasabuna annahum yusununa sunnah. Orang mereka sesat di kehidupan dunia mereka, tapi dia menyangka di atas kebaikan, dia menyangka melakukan sesuatu yang bagus. Rusaknya i'tiqad membuat dia meyakini kesalahan maksiat atau kesalahan bid'ah, syirik, kufur atau kesalahan yang mereka lakukan itu dia sangka kebaikan. Karena rusaknya i'tiqad. Orang yang mereka menolak nama dan sifat Allah Ta'ala, menyangka itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala. Orang yang mereka berkeyakinan menolak takdir Allah Qadariyah, dia sangka itulah cara dia untuk menyucikan Allah dengan menetapkan keadilan Allah dengan menolak takdir Allah Ta'ala. Orang yang mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar, dia sangka itu cara dia mendekatkan diri kepada Allah karena dianggap penjahat besar kedua sahabat ini. Dan seterusnya, orang mereka punya i'tiqad yang rusak, dia akan sangka bahwa kesesatannya itu adalah kebaikan, sehingga dia akan terus bertahan di atasnya sampai menjelang kematiannya. Yang kedua, di antara sebab seorang dia mengalami su'ul khatimah adalah al-israru alal ma'asi, yaitu terus-menerus dalam kemaksiatan. Kemaksiatan, kenikmatan yang menipu. Dan dia sifatnya seperti garpu tala, akan mengetuk dan bergetar, akan menjadikan dia terus terjatuh dalam perbuatan maksiat. Dan pintu maksiat sangat mudah, sebagaimana digambarkan oleh Nabi dalam hadis tentang Shiratal Mustaqim, seperti ya ini pintu yang hanya tertutup oleh korden, sehingga dengan gampang membukanya, isyarat bahwasanya pintu maksiat itu sangat banyak dan gampang, dan biasa orang kalau sedang buka korden akan tertarik ke situ, dan kemaksiatan akan bisa menjadi sebab dia su'ul khatimah, sebagaimana dikatakan al-ma'asi baridul kufri, maksiat itu adalah posnya kekafiran yang bisa mengantarkan mereka kekafiran, karena orang maksiat cenderung terus dia memelihara maksiatnya, dan kalau dia masih terus begitu dikhawatirkan, maka dia mati di atas kemaksiatan, karena man asya'ala syai' mata alih. Barang siapa yang dia, bagaimana dia menjalani kehidupan, seperti itu dia nanti akan mengalami kematian. Kalau dia punya kebiasaan maksiat, dikhawatirkan dia akan mengalami kematian seperti kebiasaannya, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-udul anil istiqamah. Dia menyimpang dari sikap istiqamah. Dia tidak istiqamah. Dia boleh jadi awalnya baik, lalu dia menyimpang, lalu dia terus-menerus dalam penyimpangan sampai matinya. Iblis dulu adalah ahli ibadah. Bahkan dia dulu adalah orang yang abid, yang merupakan ahli ibadah, yang memiliki kesungguhan ibadah, dan kedurakaannya kepada Allah membuat iblis terlaknat, dan kemudian iblis selamanya di atas kekafiran, bahkan menjadi calon penghuni jahanam sebagaimana ketetapan Allah SWT. Kemudian seorang pendeta Yahudi atau Bani Israel yang mereka Balaam, kisah Balaam, seorang ulama yang tertipu dunia sehingga mereka jual agamanya, dia lepaskan agamanya untuk mendapatkan dunia. Pendeta ini Basisa yang dia juga ini tertipu syaitan untuk dia mendapatkan kenikmatan dengan mentaati syaitan. Demikian juga yang keempat, itu yang tersebab su'ul khatimah adalah dha'ful iman. Dha'ful iman membuat orang tidak bisa menikmati kelezatan ibadah. Dan bahkan menyeret dia untuk boleh jadi menikmati kelezatan maksiat. Karena iman yang lemah membuat rasa ketaatan adalah pahit, dan bahkan bisa mengantarkan dia terbalik menjadi menikmati segala macam itu perbuatan maksiat. Sehingga dha'ful iman menjadikan iman dia selalu jebol ketika menghadapi masalah, karena lemahnya iman, tipisnya iman dia. Ada nasihat yang diberikan oleh seorang yaitu ulama kepada Khalifah Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik dia bertanya kepada ini Abu Hasim. Katanya, ya Abu Hasim, malana nakrohu al-maut, kenapa ya kita ini kok benci kepada kematian? Kata Abu Hasim, innakum amartumud dunya wa kharabtumul akhirah, karena kamu memakmurkan dunia dan kamu meruntuhkan akhirat. Fatakrohuna al-hurud minal umran ilal kharab, kamu pun, sehingga kamu pun benci kepada keluar dari negeri yang penuh kemakmuran menuju kepada kehancuran. Sehingga kamu benci mati. Qala sadaqta, kata Sulaiman bin Abdul Malik, engkau benar. Lalu katanya, laita syiri, malana indallahi ta'ala. Wa Abu Hasim, lalu terus di mana kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala? Kata Abu Hasim, a'rid amalak ala kitabillah, coba hamparkan amalmu di depan kitab Allah. Faina aja, faina ajidu, kata Abu Hasim, kata Sulaiman, di mana aku dapatkan ayat tentang itu wahai Abu Hasim? Katanya, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim, orang berbuat baik itu berada dalam kenikmatan dan orang mereka berbuat jahat itu adalah berada dalam kini jahim, adab. Faina rahmatullah, faina rahmatullah. Di mana rahmat Allah ya Abu Hasim? Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang berbuat baik. Kata Sulaiman, ya laita syiri. Aduh celakanya diriku. Kaifal ardu 'ala Allah ta'ala ghadan? Bagaimana kita nanti menghadap Allah besok? Kata Abu Hasim, ammal muhsinu faqal ghaib alladhi yaqdumu 'ala ahli. Wa ammal musiu faqal abik yaqdumu 'ala maula. Orang yang berbuat baik dia akan menghadap Allah seperti orang yang lama tidak ketemu dengan keluarganya lalu dia ketemu penuh dengan kerinduan. Adapun orang yang jahat dia akan menemui Allah seperti budak yang lari durhaka, dia lalu kembali kepada kaumnya, kepada tuannya, dia akan kembali dengan penuh dimurkai oleh tuannya tadi. Menangislah Sulaiman, kemudian dia katakan ausini wasiat aku wahai Abu Hasim. Kata Abu Hasim, iyaka ayyarakallah ta'ala haitsu nahaka wa yafqidaka haitsu amarak. Jauhkan diri Anda, jangan sampai Allah melihatmu dalam atau di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah ta'ala. Sebaliknya, jangan sampai Allah kehilanganmu dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah ta'ala. Di tempat yang Allah larang, jangan sampai Allah mendapatkan Anda. Larangan Allah 1, 2, 3, 4, 5, sampai sekian. Jangan sampai di antara larang Allah ini Allah mendapatkan Anda di situ. Tentang apa yang Allah perintahkan, jangan sampai Allah kehilangan kehilangan Anda di apa yang Allah perintahkan itu. Jadilah Anda setiap apa yang Allah perintahkan, Allah dapatkan Anda di situ, alias melakukan perbuatan yang Allah perintahkan, dan jadilah Anda dari apa yang Allah larang, Anda tidak ada di situ, sehingga Allah tidak mendapatkan nama Anda atau diri Anda di bagian yang dilarang oleh Allah Ta'ala tersebut. Ini nasihat yang saya berikan dari seorang ulama kepada seorang sultan. Dan begitulah, ini keadaan para ulama Rabbani saat berada di samping sultan, mereka akan memberikan nasihat yang terbaik. Kemudian inilah di antara beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini, pagi hari ini, semoga manfaat. Dan semoga Allah melindungi kita dari segala sebab-sebab yang mengantarkan pada su'ul khatimah. Dan kita menjadi orang yang Allah berikan husnul khatimah. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan dicintai oleh Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar, salah satu penyebab tidak diterimanya salat kita adalah tidak bertegur sapa dengan sesama muslim. Apakah memblokir akun WA, FB, nomor HP, teman sama juga dengan memutus hubungan silaturahim? Kalau soal blokir dan memblokir itu berkaitan dengan maslahat dan mafsadat. Orang yang kita anggap teman itu akan merusak diri kita atau akan yaitu menyibukkan kita dari ketaatan kepada Allah atau akan membuka pintu-pintu yang buruk, ya kita del atau kita delete dari pertemanan atau dari WA, atau juga asalnya kita gak punya WA juga, gak ada masalah, mau ketemu ya ketemu, tanya ya tanya, sehingga itu berkaitan dengan maslahat dan mafsadat yang dipertimbangkan. Sehingga bukan berarti memutuskan silaturahim, karena orang memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalam kehidupannya, mana yang akan melancarkan kebaikan, mana akan menghambat kebaikan. Ini semuanya berkaitan dengan pertimbangan seseorang tersebut. Kalau kemudian punya pertemanan 1 juta orang, kemudian dilayani semuanya, blenger hidup itu, mesti dia punya prioritas dalam kehidupannya. Apa yang mesti dia utamakan, yang membuat dia yaitu tenang dalam kebaikan, sehingga tidak ada kegelisahan dalam kehidupannya, sehingga dia betul-betul lebih layak, lebih banyak berkesempatan berbuat baik, dibandingkan dengan dia disibukkan membaca WA semua orang. Kalau setiap hari itu datang WA, 1000 WA, kita suruh baca semuanya, waktu kita habis. Kita mesti punya prioritas dalam kehidupan ini, mana yang mesti kita lakukan. Orang yang datang bertamu ke rumah kita, ya ada aturannya juga. Kalau kemudian kita menolak tamu, jangan sakit hati ditolak tamu, karena orang punya kepentingan macam-macam. Bukan berarti tuan rumah itu buruk. Kalau dia kemudian pertamunya itu kemudian akan merusak acara dia, membuat dia kemudian kacau acaranya, ya mesti harus ada prioritas mana yang perlu untuk didahulukan. Tidak ada kaitannya dengan soal memutuskan silaturahim, kecuali memang niatnya memutuskan silaturahim. Dia niatnya adalah untuk yaitu merusak ini hubungan, tapi memblokir WA, FB segala macam karena ada kepentingan khusus yang berkaitan dengan ketenangan dia beribadah kepada Allah, kelancaran dia dalam berbuat kebaikan, kemudian tidak ingin banyak kotoran-kotoran hati yang kemudian mencampurinya, ini adalah pertimbangan maslahat dan mafsadat. Jika orang tua sudah meninggal, apakah semua perbuatan atau amal saleh yang dilakukan anaknya di dunia akan meringankan azab orang tua tersebut? Ya, kalau anaknya mendoakan, anaknya mengirimkan pahala yang para ulama boleh untuk mengirimkan pahala, anaknya yaitu banyak-banyak yaitu mendoakan kepada orang tua yang ada di alam barzah, bisa jadi meringankan azab yang diberikan. Ini azab yang akan mereka terima. Sebagaimana anak bisa menjadikan orang tua gagal masuk neraka karena gara-gara anak. Anak bisa menjadikan orang tua naik derajat tingkat surga gara-gara yaitu anak. Intinya amal anak sangat bermanfaat untuk orang tuanya, sehingga jangan lupa untuk senantiasa mendoakan seorang tua. Apa saja tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Dia diantaranya meninggal di atas kalimat mengucapkan la ilaha illallah, atau dalam suasana mengerjakan rangkaian yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, sedang salat, sedang dakwah, sedang melakukan kebaikan, atau dia juga tanda fisiknya diantaranya keluar keringat di keningnya, meninggal di hari Jumat. Tapi tidak setiap orang seperti itu berarti husnul khatimah. Orang kafir meninggal di hari Jumat, ya kafir, bukan berarti husnul khatimah. Apakah setiap manusia pasti mengalami sakaratul maut? Iya. Nabi aja mengalami sakaratul maut. Inna lil maut ila sakarat. Sungguhnya pada setiap kematian ada sakarat. Ada, yaitu sakaratul maut. Dan sakaratul maut sangat berat. Sehingga digambarkan para salaf, para sahabat juga menggambarkan sakaratul maut. Orang-orang saleh mengalami sakaratul maut. Demikian, kita cukup sekian. Semoga manfaat. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.